بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستهل اللقاء بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في باب القناعة في كتاب رياض الصالحين إلى الحديث الثامن من هذا الباب، حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلانا نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، فيه هذه الوصية العظيمة الجامعة، وفيه أيضا عظيم استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم الدقيق بما يوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عوف رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، أي ليس عندنا دراية دقيقة بها أو بطريقتها، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ على ما نبايعك، أي ما هو الشيء الذي تريد منا أن نبايعك عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وبدأ به عليه الصلاة والسلام، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: والصلوات الخمس، أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقوله: وتطيعوا، أي لولاة الأمر، وهذا معروف كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله: أسر كلمة خفية، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: ولا تسأل الناس شيئا، وهذا لفظ عام، شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أي شيء كان. وكان هؤلاء النفر عددهم 8 أو 7 أو 9، من شأنهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سقط من أحدهم صوته وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ولا تسأل الناس شيئا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمة، وفيه دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة بتربية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الزهد الذي كانوا عليه وهو سبب لمحبة الناس لهم، كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau berkata memberikan tahiyat kepada kita semuanya, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau memohon kepada Allah melalui nama-nama Allah yang baik agar memberikan kepada kita taufik kepada kebaikan dan semua kepada semua kebaikan, dan agar Allah memberikan manfaat kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan agar Allah tidak menyerahkan kepada kita sekejap mata pun. Kita, kata beliau, telah sampai kepada bab tentang qanaah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8, yaitu hadis Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asy'i radhiyallahu anhu. Ia berkata: kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 atau 8 atau 7, 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Faqala: ala tubayyi'una Rasulullah? Maka ia berkata, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makunna hadisi ahdin bibai'ah, dan pada waktu itu kami ya baru saja melakukan bai'at. Lalu kami berkata, qad bai'anaka ya Rasulullah, bukankah kami telah membai'at engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah? Ya, beliau bersabda, apakah tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali? Maka kami pun mengulurkan tangan-tangan kami, dan kami berkata, qad bai'anaka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Fa'ala ma tubayyi'u, maka atas apa lagi kami akan membaiatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wassalawatil khamsi wa tuti'u, dan kalian melakukan salat 5 waktu, dan kalian mentaati pemimpin kalian. Wa asarra kalimatan khafiyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kata-kata yang tersembunyi, kata-kata yang tidak dikeraskan. Beliau bersabda, wala tas'alun nasa syai'a, yaitu jangan kalian minta kepada manusia sedikit pun juga. Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar, sungguh, kata Auf, aku melihat sebagian mereka, yaitu yang jumlahnya 9 atau 8 atau 7 orang ini, apabila cambuk salah seorang dari mereka jatuh, ia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, memberikan kepada kita wasiat yang agung. Di dalam hadis juga ini juga menunjukkan betapa para sahabat mereka sangat cepat sekali menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sangat kuat berpegang kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Auf berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu jumlah kami 9 atau 8 atau 7 orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda kepada kami, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pada waktu itu kami baru saja melakukan baiat kepada beliau. Lalu kami berkata, di atas apa kami hendak membaiat engkau lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul bersabda, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kami pun menjulurkan tangan-tangan kami, dan kami berkata, kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata beliau tauhid, yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Di sini Rasulullah SAW memulai dengan tauhid. Kenapa? Karena ia adalah merupakan asas yang dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang kedua, wassalawatil khams. Artinya, kalian baiat aku agar kalian menjaga salat lima waktu, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga demikian pula kewajiban-kewajibannya seperti apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Watuti'u, dan kalian mentaati, artinya mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian Rasulullah berbisik, dan inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, dalam penyebutan hadis ini. Apa yang Rasulullah SAW bisikan? Rasulullah bersabda, wala tas'alun nasa syai'a, jangan kamu meminta kepada manusia syai'an. Syai'an ini dalam bahasa Arab berbentuk nakirah dalam redaksi peniadaan. Biasanya dalam bahasa Arab ya, nakirah dalam bentuk peniadaan itu bersifat umum maknanya. Artinya jangan kamu minta kepada manusia apapun juga, bentuknya banyak maupun sedikit. Dan mereka ternyata betul-betul berpegang kepada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Sampai-sampai apabila salah seorang dari mereka apabila cambuknya jatuh, tidak pernah berkata kepada orang lain, tolong ya ambilkan cambuk saya. Maka ini menunjukkan ya betapa agungnya para sahabat memperhatikan dalam perkara-perkara seperti ini. Mereka berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka ambil baiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi ya dari tarjamah hadis tentang bab qanaah. Demikian pula hadis ini menunjukkan akan bagaimana jiwa-jiwa para sahabat yang sangat mulia. Mereka orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, di mana zuhud itu adalah merupakan sebab datangnya cinta manusia kepada seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu. Naam Syekh. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن يسأل الناس دون ضرورة ملحة لهذا السؤال، وأن من كان كذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا دليل على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يمد يديه أو يده إليهم سائلا من غير ضرورة إلى السؤال، وإنما يسأل تكثرا، فهذا لا تحل له الصدقة ولا يجوز له أن يسأل الناس. والحديث فيه ذم عظيم لهذا السؤال وتقبيح له، وأنه يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه، يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه عقوبة له بأن يجيء على هذه الصفة، أي كما أنه بذل وجهه وعنده الكفاية إلى الناس سؤالا وطلبا، يعاقب يوم القيامة فيأتي وليس في وجهه قطعة لحم. هذه عقوبة عظيمة وهي دالة على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس عنده ما يكفيه وإنما يسألهم تكثرا بالسؤال من غير ضرورة. Beliau membawakan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pekerjaan meminta-minta terus saja dilakukan oleh seseorang di antara kalian hingga dia bertemu Allah ta'ala kelak, sedang wajahnya tidak terdapat segumpal daging pun pula." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Muz'ah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa seseorang tidak akan, orang-orang yang senantiasa minta-minta kepada manusia, kelak pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak punya muz'ah, artinya ya sedikit pun daging ada di wajahnya. Dan ini menunjukkan ancaman yang berat bagi orang yang minta-minta kepada manusia dengan tanpa ada darurat. Dan bahwasanya orang yang melakukan ini kelak pada hari kiamat, ia datang pada di dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Ini menunjukkan betapa haramnya perbuatan ini. Seseorang minta-minta dengan tanpa darurat, ia minta-minta kepada manusia, tujuannya hanya sebatas untuk memperbanyak hartanya. Jelas ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hadis ini juga menunjukkan, kata beliau, betapa tercelaknya minta-minta kepada manusia dengan tanpa ada darurat. Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang tersebut kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging sama sekali. Ia akan diberikan azab pada hari kiamat, sanksi yang berat. Ini menunjukkan betapa ya perkara ini diharamkan oleh syariat kita, yaitu seseorang minta-minta kepada manusia hanya sebatas untuk memperbanyak hartanya, untuk kepentingan dirinya. Naam, Syekh. Thumma awrada rahimahullah ta'ala hadith Ibn Umar radhiya Allah anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa huwa 'ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wa at-ta'affuf 'an al-mas'alah al-yad al-'ulya khayrun min al-yad as-sufla واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه. وهذا فيه حث لأهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف لهم اليد العليا، يد البذل والإنفاق والعطاء، لا أن تكون اليد التي لهم يد سفلى آخذة وسائلة ومستجدية. وقوله في هذا الحديث ذكر الصدقة والتعفف، الصدقة تتعلق بأهل الغنى والتعفف يتعلق بأهل الحاجة. والذي ينبغي على أهل الغنى أهل المال أن ينفقوا من هذا المال الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به، لتكون يدهم عليا بالعطاء والبذل والسخاء. وقوله والتعفف هذا يتعلق بالمحتاج، وأنه ينبغي أن يتعفف. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau pada waktu itu di atas mimbar, wa dzakara shadaqah, dan menyebutkan tentang sedekah, wa ta'affuf 'anil mas'alah, dan berusaha untuk memelihara diri dari minta-minta. Beliau bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya yal munfiqah, tangan di atas itu adalah orang yang memberikan sadaqah. Was sufla ya sa'ilah, dan tangan di bawah adalah yang minta-minta. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa sudah selayaknya bagi ahlul iman, orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, untuk senantiasa memiliki sifat ya tangan di atas, dan agar menjauhi sifat tangan di bawah orang-orang yang minta-minta. Di sini Rasulullah mengatakan as-sadaqah ini berhubungan dengan ahlul ghina, yaitu orang-orang kaya. Dan Rasulullah menyebutkan tentang ta'affuf, yaitu memelihara diri, ini berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan. Artinya orang-orang yang kaya hendaklah menjadi orang-orang yang berusaha tangannya di atas memberikan apa namanya infak kepada orang-orang miskin. Namun orang-orang miskin pun juga berusaha untuk memelihara dirinya agar jangan sampai ia menjadi orang-orang yang suka minta-minta. Hal ini juga berhubungan dengan hadis yang telah kita bahas sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatan dirinya. Dan siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan, untuk memperkaya dirinya, maka Allah akan kayakan hatinya. Naam, Syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قوله من سأل الناس تكثرا أي من أجل أن يكون عنده مال كثير، لم يسأل لحاجة وإنما سأل من أجل أن يكون عنده مال كثير، فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والعقوبة مبينة في الحديث، قال: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، أي من هذا الجمر، لأن كل ما زاد سؤاله عن غير حاجة زاد الجمر الذي يكوى به يوم القيامة. وقد قيل إن المراد بقوله فإنما يسأل جمرا، قيل إن المراد أنه يعاقب بالنار، وقيل بل هو على ظاهره أن يأخذه جمرا يكوى به يوم القيامة، وذلك بعدد مسألته كما في الحديث فليستقل أو ليستكثر. Dan beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura, fa inna ma yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir." Rahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta harta benda kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak kekayaannya, maka sebenarnya dia meminta bara api. Oleh karena itu terserah padanya, ya, apakah ia akan memperbanyak ataukah ia akan mempersedikit. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, artinya bahwa orang yang minta-minta kepada manusia untuk memperbanyak dan memperkaya diri, artinya dia ingin tujuannya adalah supaya hartanya banyak. Maka orang yang tujuannya seperti ini, pasti Allah akan berikan sanksi kelak pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, menyebutkan tentang sanksinya. Apa itu? Yaitu dia sama saja dengan meminta ya bara api. Artinya ia akan diadab dengan api neraka, di mana bara api itu akan menjadi setrika-setrika untuk dia pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis man sa'ala an-nasa fa innama yas'alu jamran, artinya ia minta jamran, artinya ia akan diadab dengan api neraka. Namun sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa ya maknanya secara hakikis, ya artinya ia akan diadab dengan apa namanya ya bara api sesuai dengan ya banyak atau sedikitnya minta-minta yang ia lakukan dahulu di dunia. Maka pada waktu itu harta-harta itu yang ia minta kepada manusia berubah menjadi bara-bara api yang akan mengadab dia. Naam, Syekh. Tsumma awrada haditha Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-mas'alata kadd yakudd biha ar-rajul wajha illa أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الكد الخدش ونحوه. هذا الحديث فيه فيما سابقه النهي عن السؤال عن غير حاجة وإنما من أجل التكثر، وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، أي يخدش بها وجهه، فيصبح في وجهه بقدر مسألة خدوش وخموش في وجهه. ويستثنى من ذلك أن يسأل الرجل سلطانا، وسؤال السلطان لا يدخل في النهي لأنه يسأله مما تحت يده من مال المسلمين في بيت مال المسلمين، فهو يعطيه منه، فهو لا يسأله من مال الخاص، وإنما يسأله من المال الذي تحت يده في بيت مال المسلمين، فلا يدخل تحت النهي. كذلك يستثنى إذا كان في أمر لا بد منه، إذا كان في أمر لا بد منه، أي سأل عن حاجة وعن ضرورة للسؤال، فإنه يستثنى من ذلك. وأما ما عدا ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه خموس وخدوس بسبب هذه المسألة. Kemudian beliau membawakan hadis Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhah illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min." Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu adalah cakaran yang dengannya seseorang mencakar-cakar wajahnya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau meminta sesuatu yang menjadi sesuatu yang harus bagi dia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan yang dimaksud dengan kad di sini artinya cakaran, seseorang mencakar wajahnya. Hadis ini menjelaskan kepada beliau, kata beliau, bahwa meminta-minta kepada manusia kelak itu pada hari kiamat akan menyebabkan pelakunya akan mencakar-cakar wajahnya, sehingga pada waktu itu wajahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa wajahnya tidak lagi tersisa daging. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, ya, minta-minta yang dilarang itu dikecualikan padanya adalah yaitu minta kepada penguasa. Minta kepada penguasa tidak masuk di dalam minta-minta yang dilarang. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang minta kepada penguasa, ia bukan minta dari uang yang ia miliki, tidak. Tapi karena ada uang-uang penguasa yang tentunya merupakan hak kaum muslimin yang berasal dari baitul mal. Sehingga itu tidak termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula, Rasulullah SAW memberikan pengecualian yaitu minta-minta dalam perkara yang kita harus melakukannya. Artinya, dia minta karena sangat butuh sekali. Dia minta karena darurat. Adapun selain itu, maka orang yang melakukannya kelak pada hari kiamat, ya, datang pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya itu khumus dan khudus, yaitu ya terdapat cakaran-cakaran, bahkan tidak ada padanya daging sedikit pun juga. Fadhal Syekh. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق هاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا تسابقا فيه التأسف و عدم سؤال الناس وإنزال الحاجة بهم، وقوله من نزلت به فاقة أي نزلت به حاجة شديدة، والمراد بالفاقة هنا الفقر وضيق العيش. وقوله فأنزلها بالناس أي أنزل هذه الفاقة بالناس بأن عرضها عليهم وأظهر الشكاية لهم وطلب منهم إزالة هذه الفاقة التي أصابت. وقوله لم تسد فاقته أي لم تقضى حاجته وبقي على الحاجة التي كان عليها قبل السؤال، فلم يستفد شيئا بسؤال الناس. وأما إذا أنزلها بالله معتمدا عليه متوكلا عليه سائلا له، فيوشك الله له أن يسرع الله ويعجل الله سبحانه وتعالى له بالرزق العاجل منا من الله وتفضلا، فالله سبحانه وتعالى يمن على من كان كذلك بالرزق. وهذا فيه ولا شك حسن للإنسان أن ينزل فاقته وحاجته بالله ويستعف عما في أيدي الناس، ويكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يوشك له برزق عاجل أو آجل، قد يحصل سريعا وقد يتأخر شيئا ما، لكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويستعين به وحده جل في علاه. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu, wa man anzalaha billah fayushiku Allahu lahu birizqin ajilin aw ajilin." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditimpa suatu kebutuhan atau kemiskinan, kemudian dia meminta bantuan kepada orang lain, niscaya kebutuhannya itu tidak akan dipenuhi, tidak akan terpenuhi. Barang siapa menyerahkan dan mengadukannya hanya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rizki baik cepat ataupun lambat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kita hendaknya menjaga kehormatan, dan agar kita tidak minta-minta kepada manusia. Adapun sabda Rasulullah di sini, nazalat faqah ai, artinya, ya, seseorang tertimpa kebutuhan. Yang dimaksud dengan faqah di sini, al-faqr wa dhiqul aish, artinya kefakiran dan kesempitan hidup. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya anzalaha bin nas, artinya dia mengadukan hal itu kepada manusia. Artinya dia meminta agar manusia menghilangkan ya segala macam kesusahannya tersebut. Maka orang tersebut, kata Rasulullah, tidak akan terpenuhi, tidak akan dipenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, ya orang-orang yang mengadukan itu semua hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir-hampir Allah akan mendatangkan rezeki kepada dia, baik cepat maupun lambat, sebagai karunia dari Allah, sebagai kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadis ini juga menunjukkan anjuran kepada manusia agar ia hanya mengadukan dan berkeluh kesahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia hanya mengadukan kesusahannya, kesulitannya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, maka demi Allah, hampir-hampir Allah akan mendatangkan kepada dia rizki, baik yang cepat maupun lambat. Artinya terkadang rezeki itu datangnya cepat, dan terkadang rezeki itu datangnya lambat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan orang-orang yang senantiasa mengadukan kesusahannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Thumma awrada haditha Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaksalu li an la yas'ala an-nas shay'an wa atakassalu lahu bil jannah. فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه الحث على التوكل على الله والالتجاء إليه وبذل الأسباب وعدم سؤال الناس، وأن من يتجنب سؤال الناس له ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. وتأمل هذا أيها المستمع الكريم، وفقنا الله وإياك بكل خير. النبي عليه الصلاة والسلام تكفل أي ضمن لمن لا يسأل الناس شيئا أي أي شيء، وإنما يتعفف ويمنع نفسه من سؤال الناس، تكفل له عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالضامن هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر المضمون هو الجنة. والشيء الذي ينال به هذا الضمان ألا يسأل الناس شيئا. وثوبان لما سمع هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أحدا شيئا. هذا فيه فضيلة الصحابة وفضيلة ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. Kemudian beliau membawakan hadis ثوبان bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takaffala li alla yas'ala an-nasa shay'an wa atakaffal lahu bil jannah." Faqultu ana fa kana la yas'alu ahadan shay'a. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Beliau bersabda, siapa yang berani memberi jaminan kepadaku untuk tidak minta-minta sesuatu pun kepada manusia, maka aku akan jamin ia dengan surga. Maka aku berkata, kata Thauban, aku wahai Rasulullah. Lalu dia tidak pernah meminta sesuatu pun kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, anjuran untuk hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan, mengambil sebab-sebab yang menunjuk, yang apa, menghasilkan apa yang kita inginkan, namun dengan tidak minta-minta kepada manusia. Di mana ya, hadis ini juga menunjukkan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bagi orang-orang yang tidak minta-minta kepada manusia, di mana jaminan itu adalah dengan masuk ke dalam surga. Coba perhatikan, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin. Siapa yang dijamin? Yaitu orang yang tidak minta-minta kepada manusia. Apa jaminannya? Yaitu surga. Yang menjamin adalah Rasulullah. Yang dijamin adalah, jaminannya adalah surga. Ya, dan yang dijamin siapa? Yaitu orang-orang yang tidak minta kepada manusia sedikit pun juga. Dan ternyata Thauban, ya, setelah itu ia tidak pernah minta lagi kepada manusia. Ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan Thauban dan seorang sahabat yang mulia ini, di mana ia telah diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW dengan surga. Nah, masya. Thumma awrad rahimahullah haditha Abi Bishr Qabisah bin al-Mukharif radhiyallahu anhu, qala tahammaltu hamalatan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجلا تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه والفاقة الفقر والحجى العقل. وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل أي لا تجوز إلا لواحد من ثلاثة. إن رجل تحمل حمالة أي التزم في ذمته مالا من أجل أن يصلح بين الناس أو يصلح بين شخصين متعاديين حصلت بينهم خصومة فقال أنا مثلا أدفع الغرامة وأنا متكفل ويعمل على الإصلاح بين المتعاديين أو المتنازعين. والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله كان يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أي ما يسد حاجته. والرجل الثالث كان يكون غنيا فيفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه فعلا أصابته فاقة فيعطى بقدر ما أصابه وما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة، ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال فلا يكون في ماله بركة، بل إن هذا المال الكثير يذهب بالآفات أو الغرامات أو التعديات أو غير ذلك، لأنه مال لا بركة فيه. Kemudian beliau pun membawakan hadis dari Abu Bishr Qabisah bin Al-Mukharik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Tahammaltu hamalatan," aku dalam keadaan menanggung beban yang sangat berat. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau tentang tanggungan tersebut. Maka beliau bersabda, "Tunggulah sehingga ada sedekah atau zakat yang datang kepada kami. Untuk selanjutnya akan kami perintahkan untuk menyerahkannya kepada kamu." Lebih lanjut Rasulullah SAW sabda, "Wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali karena salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang menanggung beban yang sangat berat. Maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil meringankan bebannya dan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, sehingga diperbolehkan baginya meminta-minta sampai dia berhasil memperoleh kehidupannya berjalan normal, atau beliau bersabda kemudian hidup. Dan orang yang ditimpa kesusahan, sehingga ada tiga orang yang bijak di antara kaumnya mengatakan si fulan telah tertimpa kesusahan, maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil memperoleh kehidupan yang normal. Adapun selain itu, wahai Qabisah, maka itu adalah barang yang haram yang dimakan oleh pelakunya sebagai sesuatu yang haram." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama yaitu makna al-hamalah, yaitu terjadinya peperangan di antara dua kabilah yang kemudian ada seseorang yang mau menanggung perdamaian di antaranya, namun dia harus menanggung semua kerugian-kerugian yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan ya tahammala, ya hamalat hamalatan. Adapun yang kedua, makna al-ja'ihah, yaitu kebangkrutan yang menimpa seseorang. Adapun makna yang ketiga, as-sidat, artinya kehidupan yang normal. Dan yang dimaksud dengan al-faqah di sini itu kefakiran. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya minta-minta itu tidak halal, ya kecuali kepada tiga orang saja. Yang pertama yaitu, ya orang yang tahammala hamalatan. Artinya, dia harus berkonsekuensi membayar segala macam kerugian-kerugian ketika terjadi perdamaian di antara dua kelompok tersebut. Di mana dia harus membayar hutang-hutangnya, dia harus membayar semua perkara-perkara yang berhubungan dengannya, sehingga dia menanggung beban yang berat. Yang kedua yaitu asabatuf ya jaihah, yaitu orang-orang yang ditimpa kebangkrutan. Ya artinya hartanya itu mungkin tenggelam misalnya, atau terbakar habis, atau dirampok orang. Maka yang seperti ini dihalalkan dia untuk meminta-minta. Adapun yang ketiga yaitu orang yang tadinya kaya kemudian ternyata ditimpa kemiskinan. Namun ya harus disaksikan oleh tiga orang yang adil dan bijak di tempatnya, bahwa dia memang orang-orang yang butuh dan lagi susah. Adapun selain tiga orang ini, maka orang yang mengambil dari selain tiga orang ini, kata beliau, maka kata Rasulullah, itu hakikatnya ia telah memakan sesuatu suhd. Dan yang dimaksud dengan as-suhd yaitu haram. Kenapa demikian? Kenapa yang disebut dengan suhd? Karena itu bisa mencabut keberkahan. Walaupun mungkin hartanya banyak, tapi ia bisa hilang. Kenapa? Karena telah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. هذا الحديث الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله هذا الباب في بيان من هو المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء، وأما المسكين ليس الذي يطوف على الناس يمد يده وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعطى أكلا قليلا أو تمرا ويمشي، ولكن المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، وذلك لتعففه عن سؤال الآخرين، بل بعضهم قد يكون محتاجا ويسأل هل أنت بحاجة يقول لا لست محتاجا، من حسن تعففه عما في أيدي الناس. ولا شك أن هذا الحديث أيضا فيه تنبيه للأغنياء أن يحرصوا على تفقد هؤلاء المتعففين الذين لا يمدون أيديهم للناس ولا يسألونهم، بالتحري والبحث عن مواضعهم وأماكنهم والحرص على مساعدتهم وتقديم المعونة لهم. Kemudian beliau membawakan hadis yang terakhir di mana beliau menutup bab ini dengan hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi taruddu luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yuftan lahu fayatasaddaqu 'alayhi wa la yaqumu fayas'alan nas." Muttafaqun alaihi. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling mendatangi orang-orang lalu diberi satu suap atau dua suap makanan, satu butir atau dua butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk yang mencukupi kebutuhannya, dan dia tidak diketahui keadaannya sehingga diberi sedekah serta tidak bangkit untuk minta-minta kepada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat siapa orang miskin. Siapa orang miskin yang berhak diberikan sedekah? Yaitu bahwasanya orang miskin bukanlah orang-orang yang berkeliling kepada manusia minta-minta. Akan tetapi hakikat orang miskin itu siapa? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhannya. Namun ia tidak ada yang mengetahuinya. Ia pun tidak minta kepada manusia. Kenapa? Karena ia sangat menjaga kehormatannya. Bahkan mungkin sebagian mereka, kata beliau, mungkin saja dia lagi butuh, tapi ia tidak mau minta kepada manusia. Dan ketika ia ditanya, "Hai Fulan, apakah kamu ini punya hajat?" Dia berkata, "Tidak, saya tidak punya hajat." Padahal ia sangat butuh sekali, saking ia menjaga kehormatannya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seorang orang-orang kaya itu lebih memperhatikan orang-orang seperti ini. Hendaknya orang-orang kaya ia berusaha untuk memperhatikan orang-orang yang seperti ini dengan cara ia memperhatikan atau mencari orang-orang yang seperti ini, yang sebetulnya dia butuh tapi dia berusaha tidak minta kepada manusia. Lalu ia bersungguh-sungguh untuk membantu dia dan memberikan atau memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, Syekh. ثم قال النووي رحمه الله: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليها. وهذا الباب أتبعه للباب الذي قبله لما له تعلق بالمسألة التي ختم بها الباب السابق، وأنه يجوز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع. وأورد حديثا واحدا في هذه الترجمة، وهو حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، قال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن هذه الأموال، وليس المراد هنا الصدقات، وإنما الأموال التي يقسمها الإمام على الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهي من بيت المال التي هي لعموم الناس، لا تعلق بفقر ولا غنى، لكونه لهم حق فيه، مال عام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني، بين له أن هذا المال لا يتعلق بمسألة الفقر، وإنما هذا عام للناس من بيت المال. فأرشده هذا الإرشاد، قال خذه إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي لسه متطلع وليس في نفسك شره ولا سائل أيضا، فإذا جاءك من غير مسألة فخذه فتموله، إن شئت فكله وإن شئت تصدق به لأنه مال لك، وما لا أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك أي شرها وتطلعا لذلك، فلا تتبعه نفسك. قال سالم فكان عبد الله أي والده عبد الله بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، وهذا من كمال تقليد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يبلغهم ويصل إليهم من توجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله مشرف بالسين المعجمة أي متطلع إليه، ونكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian beliau masuk kepada bab yaitu diperbolehkannya mengambil pemberian yang diperoleh tanpa meminta-minta dan tidak mengejar-ngejarnya. Di sini beliau membawakan bab ini karena masih adanya hubungan dengan bab sebelumnya. Karena di bab sebelumnya ya kita tidak diperbolehkan untuk minta-minta. Tapi di sini diperbolehkan untuk meminta mengambil apabila ya tidak ada apa namanya keinginan, tidak pula mengejar-ngejarnya. Kemudian beliau membawakan di sini hadis Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar dari Umar semoga Allah meridainya, ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sebuah pemberian. Lalu aku berkata, berikan saja wahai Rasulullah kepada orang yang lebih fakir dariku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil saja. Apabila datang kepada kamu dari harta ini sesuatu dan sementara kamu tidak ya mengharap-harapkannya, tidak pula mengejar-ngejarnya dan tidak memintanya, maka ambil saja. Jadikanlah ia sebagai hartamu. Jika kamu mau silakan makan dan jika kamu mau silakan sedekahkan. Ya, adapun sesuatu yang tidak datang kepada kamu, jangan sekali-kali kamu mengharap-harapkannya. Maka Salim berkata, adalah Abdullah. Semenjak itu tidak pernah minta sedikit pun kepada manusia, tapi beliau pun tidak pernah menolak ya apabila diberikan. Hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa harta yang dimaksud di sini adalah bukan yang dimaksud dalam hadis ini yaitu sedekah, bukan. Ya, artinya sesuatu yang boleh kita terima dengan tanpa mengharap, dengan tanpa mengejar-ngejar, yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah yang dimaksud itu harta sedekah. Akan tetapi yang dimaksud adalah harta yang dibagikan oleh imam dari Baitul Mal. Dan ini tidak berhubungan dengan masalah kefakiran dan kebutuhan. Makanya ketika Nabi SAW bersabda kepada Umar, ya, apa ketika Nabi SAW memberikan kepada Umar pemberian, lalu Umar berkata, berikan hai Rasulullah kepada orang yang lebih fakir dariku. Di sini menunjukkan bahwa ya harta itu tidak berhubungan dengan kefakiran, akan tetapi ia adalah umum bagi siapa yang berhak untuk mendapatkannya dari Baitul Mal. Maka beliau bersabda, khudh, ya ambillah, idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Ya apabila datang kepada kamu dari harta ini yaitu harta-harta yang diberikan oleh imam dari Baitul Mal, ya ambil saja. Ya sementara kamu ghairu musyrif, artinya ya kita tidak mengharap-harapkannya. Ya, artinya kita tidak merasa tamak kepadanya. maka ambillah, jadikan ia sebagai hartamu. Dan jika kamu mau, maka sedekahkanlah. Dan jika kamu tidak, ya artinya, kalau memang harta itu tidak datang kepada kamu, jangan kamu mengharap-harapkannya. Jangan kamu merasa tamak kepadanya. Maka Salim berkata, adalah Abdullah, semenjak itu ia tidak pernah minta kepada siapapun. Tapi apabila ia diberikan dari harta tersebut, ia pun tidak menolaknya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan bagaimana para sahabat dahulu mempraktikkan ya, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi berkata, ya, yang dimaksud dengan ya musyrif artinya ya ia mengharap-harapkan dan mengejar-ngejarnya. Dan akhirnya beliau mencukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai pada hadis ini. Ya, dan beliau berdoa semoga Allah memberikan kepada kita manfaat terhadap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita dan memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan tidak menyerahkan urusan tersebut kepada kita sekejap mata pun. في ختام لقائنا هذا أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup ya kajian kita pada hari ini dengan permohonan doa agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan dan agar diberikan kelurusan di dalam segala urusan, dan karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wali semua itu. Nah.